Baik, pertanyaan selanjutnya dari siswati di Surodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar salah satu ceramah ustadz di tempat akikah bahwa anak yang baru lahir itu dicukur rambutnya dan ditimbang. Seberat timbangan rambut anak itu, orang tua harus beli emas dan emas tersebut disedekahkan kepada fakir miskin atau anak-anak yatim. Bagaimana sebaiknya kami sebagai orang tua? Karena hal tersebut belum kami penuhi, sedangkan anak kami sudah berumur 8 tahun dan 4 tahun. Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Baik, memang disunnahkan bagi orang tua kalau punya anak adalah memberi nama yang baik di hari ketujuh sekaligus di akikah. Dan kalau bisa di khitani sekali. Lah, kemudian dibarengi itu bersama di akikah itu dipotong rambutnya lalu ditimbang. Kemudian ditimbang dinilai dengan harga perak, bukan emas. Yang dikukuh ke dalam madhab kita adalah perak. Memang ashabu syafi'i sebagian mengatakan boleh diganti emas karena jadi duitnya lebih banyak lagi. Cuman yang dari Nabi adalah perak. Nabi pernah mencukur rambutnya Sayyidina Hasan dan ditemukan rambut itu satu dirham. Satu dirham itu seberat satu dirham itu 4 gram seperempatan. Baik, jadi kalau memang Anda punya anak, Anda potong rambutnya, diusaha dicuci, digundul, dibersihkan, kemudian rambutnya ditimbang, sunnahnya niru. Adapun Anda pengen sedekah 2 miliar itu babnya beda. Ini menjalankan sunnah niru Nabi dulu, ditimbang, keluarkan senilai seberat itu disamakan dengan perak, baru nilai uang. Kalau dengan emas, memang dari nasnya Nabi, dari Nabi bukan dari emas tapi dari perak. Tapi ashabu syafi'i, jadi ulama-ulama madhab syafi'i sudah banyak yang berkata bahwasanya boleh diganti dengan emas. Tapi lebih utama adalah kita dengan perak dari sisi ngikut Nabi. Kalau Anda ingin sedekah lebih banyak, emas 1 kilo juga boleh. Baik, kemudian pertanyaannya tadi adalah saya itu terlanjur anak saya gede, saya belum akikah kalau tidak salah begitu. Jadi di akikah juga tidak dipotong rambutnya. Anak saya rambutnya bisa 6 on itu, sudah gede. Baik, karena Anda sudah terlanjur, sudah 4 tahun umurnya, ya kalau akikah bisa Anda jalankan saat itu. Adapun masalah potong rambutnya boleh Anda pilih. Anda potong rambutnya anak Anda, Anda timbang benar seperti itu juga. Kalau tidak, Anda samakan dengan yang pernah terjadi kepada Sayyidina Hasan. Rata-rata orang itu rambutnya 1 dirham, kurang lebihnya 4 gram. Kalau begitu, Anda potong kambing untuk akikahi anak Anda, biarpun anak Anda umur sudah 4 tahun, karena Anda ngertinya baru hari ini. Ada setelah itu, Anda cari perak senilai 4 gram perak lebih, untuk Anda ganti dengan uang, lalu Anda sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi tetap dihimbau setelah Anda akikah, karena rambutnya sudah banyak, nanti takut kebanyakan Anda, ya sudahlah dikira-kira 1 dirham saja. Jadi Anda bersedekah 1 dirham. Termasuk jika anak Anda enggak bisa dipotong rambutnya waktu umur 7 hari karena apa? Tidak berambut. Atau dia sakit, korengan atau apa, enggak bisa. Maka Anda akikahi, kemudian Anda berderma seberat 1 dirham perak atau 4 gram seperempat kurang lebihnya. Karena tidak bisa dipotong. Termasuk orang yang sudah kedaluwarsa kelewat, ya dikira-kira seperti kalau seorang anak tidak bisa dicukur. Kita berderma berapa? Sekadar kurang lebihnya adalah 4 gram perak. Bukan emas. Kalau ada yang mengganti emas adalah sedekah dan itu baik-baik saja. Cuman makna ngikuti Nabi di sini adalah perak seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wallahu a'lam bissawab.